Boleh tidak makan daging hewan, burung, hasil jebakan, pelangkap. Hewannya mati dalam keadaan terjerat, pelangkap pada lehernya. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan.